sepanjang orangku. Gusti pun ngerampungi. Yakin yakin oh yakin aku tenan. Sumpah janji iluku netes tenang. Kurang-kurangi kurangku sepurane cenanane ngene. Tresnoku seneng iki mung ku sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripku. Sepinero aku senengmu karo liane. Arep cemburu kok tutu sopo-sopone. Sing awale perhatian ning akhire seliramu sing malah ngilang. Ra pengen liyane, pengen ku siji mung kowe. Kenyataane aku ning jero atimu. Isih sekelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayangan di kekongi gawe nyaman raja menan duweni hatimu. Koyo lagi wingi awak dewi sopro tekan wangi. Rasa selera orang yang kau ra pengen liane pengen ku siji mung kowe kenyataane tutu aku ning jero atimu. Tahun-tahunan aku wes ngancani sliramu, wes kadung kenal karo bapak ibu, wes kebacot nyaman ros liramu. Apa kowe ra ngerti? Apa ra ngrumangsani? Yen wes kedaten kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Tak kondeli tenaran sayangku wis ora kurang-kurang jebulmu dadi pelampiasan diwasta tengkane tak pamer-pamerke jebule aku mung dadi padu. Apa kowe ra ngerti? Apa ra ngrumangsani? Yen wes ketaten kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Tak kondeli tenaran sayangku wes ora kurang-kurang jebulmu dadi pelampiasan diwasta bangkane tak pamer-pamerke jebule aku mung dadi badute. Tiwas tak kondeli tenaran sayangku wis ora kurang. jebul mong tadi pelampiasan. Diwasta bangkane tak pamer-pamer ke, jebul le aku mong tadi badute, jebul le kowe ujung-ujungnya mungkisinan dewe. Matur nuwun Gusti pun maringi tresno kemati, sing tak sayang raiso kekenti. Masya ake alangan sing awak dewe adepi, iso dirampungi mergo tulus ati. Bebasan koyo langit dikepai lintang-lintang, sing madangi petenge hatiku. Matur nuwun wis dadi mawar sing wangi, titipane Gusti sing tak jakani. Kembang sing wangi go sandaran kupu-kupu, kowe tak sayangi, dadi separuh nyawaku. Bakal tak cukup tak sirami saben dino, muka tetep iso mekar lan wangi, dadi tondo tresno sejati. Bebangsan koyo langit dikepai lintang-lintang, sing madangi petenge hatiku. Matur nuwun wis dadi mawar sing wangi, titipane Gusti sing tak jagani. Kembang sing wangi go sandaran kupu-kupu, kowe tak sayangi, dadi separuh nyawaku. Bakal tak cukup tak sirami saben dino, muka tetep iso mekar lan wangi, dadi tondo tresno sejati. Dadi tondo tresno sejati. Apa kowe ra ngerti larangi, nalika pas aku kelangan kowe, ngancani mongso sepimu, nuruti apa karepmu, nyatane hatimu tutunggu aku. tresnongku sajerone atiku nggos hiramu yen utu sing dikarepke sanesing dipingini durung sempat duweni pon kon ngiklaske singkat-singkat ceritane ngelalekne tetep ora gampang aku yo kowe sing gampang golek liyane nanging koe malah milih demen. isa-isane kowe ngarang cerita nangis kelaran nutupi kesalahan sok-sokan citra padahal sing gawe loro dramamu wis tak waca lungo aku ra kelo trimo ngalih ngempet pare tak angkat kendero putih aku nyerah lambaikan tangan dada sayang tresno kue silang sepurane sayang atimu wis kepopolan ora iso jaga perasaan koe main belakang kabeh rasaku tak buang pelanggaran koe tak kartu trimo ngalih ngempet pare tangkat gendero putih aku nyerah lambaikan tangan dada sayang tresno kue silang sepurane sayang atimu wis kepopolan ora iso trimo ngalih ngempet pare. Pandong aku tekan tuwo nganti sing misake nyawa. Sayang aku percaya kowe ra gampang kena kudu bebarengan joko ati ojo ngasih larani ya mung siji ya mung kowe tekan wanti wis tak pasrah ne kabeh karo Gusti utane sore sing dadi saksi nalika kabeh iki tak lakoni ikhlas ati muga Gusti maringi dalan sing tak pingini dadi siji tekan tuwa sesandi ninggale kenangan arep omong konyowo iki wis ilang salah siji ra bakal ono sing iso ganteni pandong aku tekan kang tuwa nganti sing misake nyawa. Sayang aku percaya kowe ra gampang kena godha, bebarengan joko ati ojo ngasih ngarani, yo mung siji yo mung kowe tekan ati. Dadi siji tekan tuwa sesandingan, ojo mung iso ninggalne kenangan. Arep omong konyowo iki wis ilang salah siji, ra bakal ono sing iso ganteni. Soko aku karo kowe iso dadi awak dhewe, matur suwun wis ngancani selama iki. Tak temokne kabeh bahagiaku sing tak karepke karo kowe, kabeh wis dadi takdire. Karo kowe, kabeh wis dadi dalane. Apa ora ngerti rasa ati iki, biyen kowe tau ngelarani. Tatu wes mari ora arep baleni, nimas aku wes ora suti. Mas, aku turung ikhlas delok kabeh.

kudu dikuatke nampa kenyataane aku rokoe pancen tutu jodone. Tipe ayah mongso udan teko hawa adem fituringan loro turung siap nompo kenyataan kowe disandeng wong liyo. Kau iso yo, kau tegel yo, apa salahku neng diluputku wong sing rasa piro koyo aku iki masalah asmoro mung kebagian loro ditinggal lungo alasan raceto mergo ngapoti tresno anyar musing liyo Gusti paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ugal-ugalan tipe ayah mongso udan teko hawa adem fituringan loro turung siap nopo kenyataan kowe disande wong liyo turung nganti kering loro kon ngadepi sliramu saiki disandeng wong liyo tau nekatku mencintaimu nanging kowe malah mele ngapo titresno liyane ternyata aku tutu siji-sijine tipe ayah mongso udan teko hawa adem fituringan loro turung siap nompo kenyataan kowe disandeng wong liyo turung nganti kering lorone atiku uwis